Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, "Laisal ilmu an kasratil hadis, walakinnal ilma an kasratil khusyah." Ilmu itu bukanlah banyaknya bicara, tapi ilmu itu adalah banyaknya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu al khusyah. Ada al-khasyah, ada al-khauf. Maknanya sama-sama rasa takut. Tapi bedanya, kalau al-khasyah, rasa takut yang dibangun di atas ilmu tentang kekuatan yang ditakuti. Ya, jadi khasyah itu adalah kita rasa takut yang dibangun di atas pengetahuan tentang kekuatan, kekuasaan, kejayaan yang ditakuti. Maka khasyah itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang berilmu, para ulama, sebagaimana dalam surat Fatir ayat 28. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya ya, ini adatul hasr, innama itu yang memberi faedah, sesungguhnya hanyalah para ulama saja yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pernah saya sampaikan bahwa Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya ketika menjelaskan ayat ini, beliau menukil perkataan Sufyan ats-Tsauri. Ya, menukil perkataan Sufyan ats-Tsauri. Yaitu apa? Bahwa ulama itu ada tiga macam. Yang pertama, orang yang mengenal Allah Ta'ala, alim billah, ya, arifun billah, ma'rifatullah, ya, meskipun tidak banyak tahu syariat, maka orang ini masuk pada golongan orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ya. Yang kedua, orang yang mengenal Allah, ma'rifatullah, dan dia banyak tahu syariat, tentu lebih utama dari yang pertama, ya. Dan masuk kategori orang yang khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang tidak mengenal Allah, tidak ma'rifatullah, meskipun banyak tahu syariat. Maka golongan yang ketiga ini disebut yang adalah Sufyan ats-Tsauri sebagaimana dinukil oleh Ibnu Katsir, tidak termasuk golongan orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, perhatikan ini ikhwan, ya. Surat Fatir ayat 28, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Yang takut kepada Allah lah para ulama. Dan ternyata keilmuan, keulamaan seorang itu di situ ditentukan oleh rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa takut itu diukur sejauh mana ma'rifatullah, mengenal Allah. Ya. Dan mengenal Allah, ma'rifatullah tidak mungkin bisa didapatkan dengan benar, bukan hanya dengan sempurna, dengan benar, kecuali dengan memahami tiga macam tauhid. Tauhidur rububiyyah, tauhidul uluhiyah dan tauhidul asma was sifat. Nah, disinilah ya para jemaah rahmati Allah, kita berupaya untuk menambah ilmu tentang tauhid ini, di mana memang disuruh dan diperintahkan oleh Allah dalam surat Muhammad ya ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Fa'lam, ketahuilah dengan ilmu, fa'lam dengan ilmu bahwa apa? Annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan mohon ampunlah atas dosamu kepada Allah. Nah, dari sinilah para jemaah rahmati Allah, pentingnya kita untuk selalu memperdalami tentang masalah tauhid, dan kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Qaul Mufid ala Kitab At-Tauhid oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Beliau berkata selanjutnya ya, masih pembahasan sebelumnya, yaitu tentang orang yang hulu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, bahwa Nabi bersaksi man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Masih itu pembahasannya, barang siapa bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya. Nah, ketika menjelaskan hamba Allah dan rasulnya ini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ada orang-orang yang hulu melampaui batas dalam menyikapi Nabi. Nabi punya dua sifat, hamba dan rasul, al-ubudiyah dan ar-risalah ya. Nah, ketika orang-orang hulu melampaui batas, maka itulah yang merusak agama ya, karena Nabi melarang kita untuk hulu, la taghlu fi dinikum ya, sebagaimana Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam ya, janganlah kalian hulu ya terhadap agama kalian. Janganlah kalian hulu ya, la taghlu fi dinikum, janganlah kalian hulu dalam agama kalian ya. Karena apa? Karena hulu ini akan merusak ya, merusak manusia para jemaah. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la taghlu ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum ya, wa la taqulu ala Allah illa al-haq. Wa ahlul kitab, janganlah kalian hulu terhadap agama kalian ya, ini ya, makanya tidak boleh kita hulu. Kemudian selanjutnya kata beliau, walakinnahul hulu alladhi afsadad din wa dunya wal iyadu billah, akan tapi hulu ini telah merusak agama dan merusak dunia, wal iyadu billah, kata beliau, kita berlindung kepada Allah. Wa minal hulu qawlu al-busayri fil burdah al-mashhurah, di antara sikap hulu adalah perkataan al-busayri ya, dalam burdahnya ya. Busayri ini nama seorang Muhammad bin Sa'id bin Hammad as-Sunhaji yang lahir pada tahun 608 Hijriah, meninggal 696 Hijriah ya. Dia menurut kisah pernah sakit parah ya, sakit seperti semacam lepra gitu ya, al-udol. Kemudian dia mimpi ketemu Nabi, diselimuti sama burdahnya sama bajunya Nabi, kemudian sembuh. Itu kisah Allah alam kebenarannya. Lalu setelah itu dia mengungkap ucapan ya yang dikenal dengan bait syairnya, yaitu apa? Ya akramal khalqi mali aludu bihi siwaka inda hululil hadithil umami. Ya. Ini yang dipanggil Nabi, wahai makhluk yang paling mulia, bagaimana dengan diriku? Kepada siapa aku harus berlindung kecuali kepada dirimu, wahai Nabi? Nah ini hulu, ya, inda hululil hadithil umami, ketika menghadapi apa, peristiwa musibah, musibah besar. Ya, padahal ketika kita ada musibah, ya kita berlindung kepada kepada Allah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Justru orang-orang yang minta perlindung pada jin, ya, itu merupakan kesyirikan. Annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ini minta kepada Nabi. Apa kata selanjutnya? Illam takun akhidan yaumal ba'adi yadi fadlan wa illa faqul ya zallatal qadami. Jika engkau ya Rasul, ya, tidak menjemput tanganku, tidak memegang tanganku kelak pada hari kiamat, ya, dengan memberikan fadlan, yaitu memberikan pertolongan keutamaan, kalau tidak seperti itu, artinya kalau Rasul tidak menolongnya, maka katakanlah wahai kaki yang tergelincir, ya. Jadi dia minta pertolongan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kiamat. Fa inna min judika dunya wa dharratuha wa min ulumika ilmul lawhi wal qalami. Sesungguhnya dari kebaikanmu, dari kedermawananmu, yaitu dunia dan isinya ini. Dan diantara ilmumu adalah ilmu lauhul mahfud dan ilmu al-qalam. Sementara yang gaib, yang tahu hanya Allah. Oleh karena itu, kata Syaikh Utsaimin, qala Ibnu Rajab wa ghairuhu, innahu lam yatruk lillah syai'an ma damatid dunya wal akhirati min judir rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Rajab dan yang lainnya mengatakan bahwa Al-Busairi ini dengan perkataan seperti ini, dia tidak meninggalkan sesuatu pun untuk Allah. Maksudnya ini semuanya haknya Allah, bukan hak manusia, ya. Dia tidak meninggalkan sedikit pun untuk Allah. Kalau memang langit dan bumi ini termasuk dari kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah ini para jamaah mati Allah, ya. Nah, dan kita tahu ketika ada seorang sahabat mengatakan Masya Allah wa syi'ta, ya, maka beliau mengatakan aja'altani lillahi niddan kul Masya Allah summa syi'ta. Ya Rasulullah, terserah Allah dan terserah engkau. Beliau tidak rela, ya. Apakah engkau menjadikan aku, ya, sebagai apa? Sebagai tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi beliau tidak rela. Katakanlah Masya Allah summa syi'ta. Padahal di sini hanya huruf wau dan summa. Kalau wau di situ bersekutu, berserikat sehingga menimbulkan kesyirikan. Kalau summa tidak. Itu diluruskan sama Nabi. Nabi tidak rela. Ya, tapi mereka selalu beralasan jangan melihat dohirnya. Sampai ada yang mengatakan kalau orang itu sudah cinta bisa membuat buta. Ya, sampai ada perkataan kalau sudah cinta sudah buta apa? Ya, tai kucing rasa coklat. Nah, itu Orang sampai bicara itu apa kalau sudah gila kecintaannya begitu. Nah, ini dianggap kegilaan seperti itu, ditakwil ke sana. Padahal Nabi sendiri ketika ada orang mengatakan masya Allah wasyikta, beliau tidak rela. Apakah kau menjadikan tandingan ya aku sebagai tandingan untuk Allah Ta'ala? Apalagi ini, ya, apalagi ini. Sementara Allah berfirman, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Hanya milik Allah yang di langit dan yang di bumi. Allah berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Ya, illa huwa. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la rabbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Ya. Di sisi Allah lah kunci-kunci yang gaib, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha tahu apa yang ada di darat, apa yang ada di laut. Dan tidak ada daun yang jatuh ya yang kering kecuali Allah Maha tahu. Dan tidak pula biji-biji yang ada di dalam kedalaman bumi yang apa? Yang gelap kecuali Allah Ta'ala Maha tahu para jemaah. Sehingga apa? Tidak ada yang tahu ya yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam surat apa itu? Wa indahu mafatihul ghaib ya. Di sisi Allah lah ya kunci-kunci yang gaib, tidak ada yang tahu ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-An'am ayat 59. Dan Allah tahu apa yang ada di darat dan apa yang ada di laut. Tidak ada yang gugur satu dari satu daun kecuali Allah tahu. Dan tidak ada biji yang ada di dalam bumi, kegelapan bumi, ya fi dhulumat ardi wala rutbin wala yabisin, tidak pula yang kering, yang basah maupun yang kering, illa fi kitabim mubin, semuanya ada di Lauhul Mahfuz. Ada sini Nabi dikatakan mengutip Lauhul Mahfuz. Sementara Allah Ta'ala mengatakan tidak ada yang tahu kecuali Allah. Bahkan dalam surat Al-An'am ayat 50 tegas lagi ya. Qul la aqulu lakum indi khazainullah. Ya. La aqulu lakum indi khazainullah wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya. Surat Al-An'am ayat 50 dengan tegas. Allah menyuruh kepada Nabi kita, katakan Muhammad kepada manusia. Apa itu? Aku tidak mengatakan kepada kalian bahwa aku memiliki perbendaharaan Allah. Tidak tahu Nabi. Ya. Dan aku tidak mengetahui yang gaib. Sementara Lauhul Mahfuz perkara gaib tidak ada yang tahu. Ya, mata dinafsun mada taksibu ghadan wa mata dinafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu besok yang terjadi itu apa, tidak ada yang tahu. Dan tidak ada yang tahu di bumi mana dia akan meninggal. Nah, oleh karena itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menukil perkataan para ulama di antaranya Ibnu Rajab. Ya, apa kata beliau? Perkataan Busairi, wahai makhluk yang sangat mulia, bagaimana dengan saya? Kepada siapa saya harus berlindung kecuali kepada engkau ya Rasul? Coba ini. Ya. Ketika apa? Inda hululil haditsil umam. Ketika menghadapi musibah, peristiwa al-hadis yang besar ya, yang banyak, yang meliputi semuanya. Illam takun akhidan yaumal ba'd yadi. Kalau engkau tidak menolongku, tidak pegang tanganku nanti pada kiamat fadlan wa illa, lantas bagaimana? Kalau tidak, maka akan mengatakan kul ya zallatal qadami. Katakanlah wahai orang yang tergelincir kakinya, yaitu merugi saya kalau engkau tidak menolong nanti pada kiamat. Fa inna min judika dunya wa dharratuha, di antara kedermawananmu, kebaikanmu adalah adanya dunia ini. Nah, ini pemberian siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan isinya katanya. Wa min ulumika ilmu lauh wal qalam. Di antara ilmumu adalah ilmu lauh wal qalam, yaitu ilmu ada di Lauhul Mahfuz. Makanya kata beliau ini tidak tersisa untuk Allah Ta'ala. Ya, kalau memang dunia dan akhirat ini adalah dari kebaikan Rasulullah SAW. Oleh sebab itu Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin beliau dengan tegas mengatakan wa nasyhadu anna man yaqulu hadza ma syahida anna Muhammadan Abdullah. Ya, kata beliau, kami bersaksi bahwa orang yang mengatakan perkataan tersebut, yaitu perkataan tadi, dia adalah tidak bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah. Ya, karena hal tersebut hambanya ma'bud, apa haknya ma'bud, haknya yang disembah yaitu Allah, hakul ma'bud, haknya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bahkan apa kata beliau? Bal syahida anna Muhammadan fauqallah. Bahkan orang tersebut bersaksi bahwa Muhammad di atasnya Allah. Ya, kaifa yasilu bihimul ghulu ila hadzal haddi? Bagaimana mungkin ghulu seperti ini sampai kepada batas seperti itu kepada mereka? Nah, ini para jemaah rahmati Allah, ya. Bahkan saya masih punya rekamannya, ya. Gulu-gulu kepada Nabi. Nanti insyaallah beliau jelaskan di sini, ya. Bahkan kata beliau, wa hadzal gulu fauqa guluwin nasara alladziina qalu innal masiha ibn Allah wa qalu inna Allah salihu salasa. Bahkan gulu seperti ini ya melampaui gulunya orang-orang Nasoro. Mereka yang mengatakan bahwa Al-Masih anaknya Allah, yang mengatakan bahwa Allah itu Trinitas, melebihi itu kata ini kesimpulan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kesimpulan seorang ulama besar, ya. Loh, kalau nanti ada waktu tidak bukan itu maksudnya, terus apa lagi maksudnya? Dohirnya seperti itu. Ya. Wa nahkum bidh-dhahir. Coba mau diartikan apa? Wa min ulumika, di antara ilmumu. Kalau min di sini diartikan litab'id, berarti ada ilmu-ilmu yang lain. Sebagian ilmumu adalah ilmu tentang lauhul mahfud. Berarti lebih parah lagi, lebih banyak. Atau minzil litakid, sungguh engkau mengerti ilmu ghaib, ilmu lauhul mahfud. Sementara disuruh oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-An'am 50 apa? Mengatakan, la'a'lamun ghaib. Aku tidak mengerti yang ghaib. Aku tidak tahu yang ghaib. Seandainya Nabi ya tahu yang ghaib, maka beliau akan melakukan perbuatan yang baik, ya. Seandainya aku mengerti yang ghaib, ya, kata beliau, ya, beliau akan melakukan kebaikan yang banyak. Jadi kalau memang ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui perkara yang gaib, maka beliau akan ya melakukan apa kebaikan yang sebanyak. Antum buka surat Al-A'raf 188. Ya. Kul la amliku nafsi naf'an wala dharra illa masyaallah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massaniya su. Katakanlah, aku tidak bisa menguasai diriku dengan memberikan manfaat atau bisa menolak madarat kecuali dengan kehendak Allah. Seandainya aku tahu yang gaib, seandainya aku tahu gaib. Ya. Dan dalam surat Al-An'am 50 tadi, seluruh mengatakan kamu tidak ngerti, aku tidak ngerti yang gaib. Kalau aku ngerti yang gaib, aku banyak melakukan kebaikan dan tidak mungkin aku disentuh sedikit pun oleh keburukan. Ya, bagaimana? Oh, beliau perang Uhud, beliau luka kok. Perang Uhud. Dalam riwayat Imam Bukhari, beliau juga kena sihir oleh seorang Yahudi, Labid Ibnul Aksom. Nah, ini semua menunjukkan apa? Bahwa beliau adalah hamba Allah manusia. Kemudian kata Ibnu Utsaimin, hum qalu fauqa dzalik. Bahkan mereka mengatakan lebih daripada itu. Qalu innallaha yaqul man dakaroni fi malain dakartu fi malain khairun min wa ana ma'abdi idza dakaroni. Mereka orang yang hulu ini mengatakan Allah Ta'ala berfirman, hadisnya benar, hadis kursi, barang siapa yang ingat padaku di depan orang banyak, maka akan aku ingat dia, aku sebut dia di depan orang banyak lebih baik daripada orang banyak yang dia sebutkan tadi, yaitu di hadapan para malaikat. Dan aku bersama hambaku jika dia mengingatku, berzikir padaku. War rasul ma'ana idza dzakarnahu. Mereka mengatakan rasul akan bersama kita kalau kita menyebutnya, kalau kita mengingatnya, kata mereka, ya. Wali hadza kana ulaikal gulab lailatal maulid idza talat tali al-mukharrif kalimat al-mustafa qamu jami'an qiyama rajulin wahidin. Oleh sebab itu, mereka orang-orang Yahudi ketika mengadakan malam maulid, ya, ketika sudah ada yang membaca, ya, al-mukharrif, al-mukharrif itu orang yang ya suka hurufat, yang rusak akalnya, ya, menyebut kalimat al-mustafa, mereka berdiri semuanya seperti berdirinya satu orang, ya, yaitu mahalul qiyam, berdiri. Nah, kemudian apa? Ya pulu mereka beranggapan, berkeyakinan, berkata, li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadara majlisana bi nafsih, bahwa sesungguhnya Rasul telah hadir di majlis kita ini. Ya, bi nafsihi dengan jasadnya, dengan jiwanya, dengan dirinya. Fakumna ijlalan lahu. Maka kita berdiri untuk menghormati beliau, ya, kata mereka, ya, untuk menghormati beliau, kata mereka. Nah, ini para jemaah rahmati Allah, ya. Padahal apa? Wassahabatu radhiyallahu anhum ashadda ijlalan minhum wa minna. Para sahabat itu radhiyallahu anhum, mereka itu paling besar penghormatannya kepada Nabi dibandingkan mereka, juga bandingkan dengan kita. Ya, wa ma'adzalik, meskipun demikian, idza dakhala alaihimur rasul, ketika Rasul sallam datang kepada mereka, wa huwa hayyun, dan Nabi masih hidup, yukallimuhum, berbicara dengan mereka, la yaqumuna lahu. Mereka tidak berdiri, ya, menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan beliau mengatakan dalam hadis, man ahabba an yatamassala lahun nas iyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis ini sahih. Barang siapa, ya, yang menginginkan manusia berdiri untuknya, maka silahkan mengambil bagian dari api, tempat api neraka. Dilarang. Ya. Tapi sudah berbahas pada siaran rojak yang dulu, ya, pada Jumat setelah maghrib, bagaimana berdiri ketika ada orang datang itu seperti apa, ya, yang dilarang memang ketika berdiri tasabuh lil kufar, ya, menyerupai orang-orang kafir, ya, ketika orang-orang Romawi bahkan sampai ada yang sujud, ya, berdiri, itu yang dilarang, karena pernah Nabi menyuruh, ya, kumu ila sayyidikum, ya, kalian silakan yaitu berdiri untuk sayyid kalian, ya. Sayyid kalian di sini yang dimaksud adalah Sa'ad, ya, karena sebagai kepala kaum saat itu. Dalam rangka kalau menghormati orang lebih tua, para ulama tidak mempersoalkan. Di sini kalau dalam rangka itu hulu, itulah yang dilarang, ya. Sebagaimana perkataan Anas, lam yakun syahsun ahabu ilaihi minan nabi sallallahu alaihi wasallam wa kanu idza ra'ahu lam yaqumu lahu lima ya'lamuna min karahatihi lidzalik, rawahu Tirmidzi di Sahih Al-Albani. Ya, tidak ada seorang pun dari sahabat di mana mereka adalah orang yang paling cinta kepada Nabi. Ya. Ketika mereka melihat Nabi, mereka tidak berdiri. Ya. Kenapa? Karena para sahabat tahu Rasul tidak suka seperti itu. Ya. Rasul tidak suka seperti itu. Ya. Rawahu Tirmidzi, hadis sahih. Ya. Adapun yang benar, ya, bahkan inhina juga tidak boleh. Inhina begini itu tidak boleh. Inhina. Ya. Ketika ada orang mengatakan hadis Anas juga, ya Rasulullah, ar-rajul minna yalqa akhahu wa sadiqahu ayun hinilahu qolala qala afayaltazimuhu wa yaqbilu qolala qala fayakhudhu biyadih wa yusafihu qala na'am. Rawahu Tirmidzi. Ya Rasulullah, ada orang dari kita, seorang ketika jumpa saudaranya atau temannya, apa gua inhina begini nih, inhina ini ya meredakan kepalanya. Jangan. Kalau gitu boleh tidak menciumnya? Jangan. Ya. Ambil tangannya, salaman, iya seperti itu. Ya, salaman. Ya, kalau mau cipika-cipiki itu kalau datang dari safar, ya. Kalau dari safar silahkan, ya. Ya. Sebagaimana hadis Anas juga, riwayat Tabrani. Anas mengatakan kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam idza talaqu tasofahu wa idza qadimu min safarin ta'anaku. Para sahabat Nabi itu kalau berjumpa saling bersalaman. Ya, kalau mereka datang dari safar baru saling ya cipika-cipiki. Nah, ini ketemu pipi. Nah, ini ya yang dilakukan seperti itu. Ya, tidak setiap saat cipika-cipiki. Tidak setiap saat ya hantem pipi. Ya. Tapi kalau safar, kalau setiap saat ketemu ya jam salam, musafahah, jabatan tangan. Nah, ini para jarumati Allah. Nah, ini para sahabat, mereka sangat cinta dan menghormati Rasulullah SAW. Ya. Dan saya ada nih rekamannya. Tokoh, seorang tokoh, profesor dokter lagi. Mengatakan, ya, para jemaah, saya yakin, kita yakin, Rasulullah hadir dalam majelis kita ini. Ayo kita semua berdiri. Saya ada ini. Ya. Ayo kita berdiri. Ya. Kemudian, ya Rasul, tataplah kami, ingat-ingat wajah kami ya Rasul. Akhirnya apa? Ya Rasul, tolong berikan syafaatmu kepada kami, minta kepada Nabi sama. Ini para jemaah. Ya. Padahal kalau minta syafaatnya Nabi, minta kepada siapa? Ya minta kepada Allah, ya Allah berikan syafaat Nabi-Mu kepada kami. Ya, karena tidak boleh minta kepada orang sudah meninggal. Tidak boleh. Bisa masuk kepada syirik. Syirik besar. Tidak boleh minta-minta kepada selain wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kau minta, mintalah kepada Allah. Kalau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Nah, ini para jemaah rahmati Allah. Ini karena apa? Ghulu, ya. Wa haula yaqumun, mereka berdiri. Idza takhayyalu, ketika mereka berkhayal, au ja'ahum syabhun, atau datang kepada mereka sebuah sesuatu. Wah, ya pernah juga ada itu. Ya, tiba-tiba ada seorang syekh ya berdiri bahwa dia katanya melihat Rasulullah datang. Sabuhun, ya. In kanu syahiduna syai'a. Sesuatu yang dilihat seakan-akan itu ahli, ya, dengan khayalan-khayalan. Ini barangnya. Yang tidak dibangun di atas dalil. Fandur kaifa balaghat bihim uquluhum ila hadzal hadd. Coba perhatikan bagaimana bisa akal-akal mereka sampai kepada batasan seperti itu. Padahal ketika Nabi ada saja para sahabat tidak sampai begitu. Bahkan Nabi juga melarangnya, ya. Nabi melarangnya, ya. Ketika dalam hadis Sahih Muslim, ya, beliau mengatakan in kuntum anifan la taf'aluna fi'la farisa warum. Ya. Yaqumuna 'ala mulukihim wa hum qu'ud fala taf'alu. Itammu bi ammatikum in shalla qa'iman fa shallu qiyaman wa in shalla qa'idan fa shallu qu'uda. Ya. hampir kalian barusan melakukan perbuatan orang-orang Persia dan orang-orang Romawi. Mereka biasa berdiri di depan raja-raja mereka, sementara raja-raja itu pada duduk. Ya, jangan lakukan, kata beliau. Ya, ikuti imam kalian. Kalau imam sholat berdiri, silakan berdiri. Kalau imam sholat duduk, silakan duduk. Nah, jadi Nabi ketika sholat duduk, para sahabat tetap berdiri. Ya, sama Nabi suruh duduk dan disampaikan hal tersebut para jamaah rahmatullah. Ya. Nah, maka kata beliau, fahaula ma syahidu anna Muhammadan Abdullah wa Rasuluh, dengan keyakinan seperti tadi, ucapan-ucapan seperti tadi, sikap-sikap seperti tadi, maka mereka ini yang hulu ini tidaklah bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ini para jemaah rahmati Allah. Ya, kalau kita syahadat kan dalam hadis Umar, apa Islam? Antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tapi hadis ini disebut wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sehingga dijelaskan kedudukan sebagai abdun, sebagai hamba. Sehingga tidak boleh diberikan hak-hak ketuhanan kepada beliau. Mahmakana, ya, meskipun derajat kehambaannya sangat tinggi, tidak boleh. Maka dengan sikap yang seperti yang orang yang hulu melampaui batas tadi, Syekh dengan tegas mengatakan bahwa mereka tidak bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ya. Wa haula al-mukharrifuna masakin. Ya, mereka orang yang suka dengan khurafat tadi, orang yang miskin, orang yang tidak punya ilmu. Inna turna ilaihim fi ainil qadar narubbu lahum. Kalau kita melihat kepada mereka dengan ainul qadar, kita narubbu lahum, yaitu apa? Ya, kita lembut pada mereka, kasihan. Ya. Ini juga menukil perkataan Ibnu Taimiyah ya. Jadi Ibnu Taimiyah itu kalau melihat orang berbuat dosa dengan kacamata qadar, kasihan, kasihan. Dan ini juga yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ketika melihat para pendeta begitu hebat dalam beribadah, ya, kemudian beliau menangis kasihan. Beringat dengan firman Allah, hal ataka hadithul khasyiah wujuhu yawma idzin khasyiah amilatun nasibah tasla narun hamiyah. Ah, maka kita bisa ambil pelajaran dari Syekh Muhammad bin Utsaimin, melihat dengan kacamata takdir, kemudian melihat dari perkataan Ibnu Taimiyah dan juga Umar bin Khattab nih, ya, bahwa ketika orang melihat orang berbuat dosa, dari satu sisi kita mengingkari, satu sisi kita apa? Kasihan. Nah, ini kasihan. Nah, kalau ada itu memang, ya, kalau ada itu, ya tentu kita akan apa? Akan berupaya bagaimana mereka tidak terus-menerus dalam kekeliruan, dalam kesalahan, ya, mendoakan. Ya. Kalau kita melihat dari Aidul Qadar, ya, narukku lahum, ya, wa rasulullah lahumus salamata wal afiyah, dan kita berdoa minta pada Allah untuk mereka, yaitu apa? Keselamatan. Nah, ini, ya. Sementara kita melihat, ya, oh, kok begini? Ya. Tapi Syekh dari sisi lain, enggak ada masalah. Kenapa? Min haitsul munkar, kita harus ingkar. Dan ingkar itu harus ada apa? Ada barok. Barok juga diiringi dengan ketidaksukaan, benci. Maka Nabi bersabda, man ahabba lillah wa abghada lillah wa ata lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci dan marah juga karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi karena Allah, maka sempurnalah imannya. Ibnu Taimiyah mengatakan, menyikapi orang yang mencuri, ada wala, ada bara. Apa walanya? Pemerintah, orang yang mencuri, baranya dipotong tangannya. Walanya dikasih apa? Dikasih nafkah. Karena sudah nggak punya tangan, nggak bisa kerja, dikasih, disantuni. Nah, ini. Oleh sebab itu ketika kita melihat orang yang tadi yang hulu, dari satu sisi kita ingkar, tidak suka dengan itu, tapi sisi lain kasihan bagaimana mereka bisa kembali ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun jalan kembalinya, itu tuh memang sesuai dengan maslahah, ya. Ada dengan rasa cinta, dengan tegas, ya ada. Ya, seperti Nabi karena kasihan kepada Ka'ab bin Malik dengan dihajar. Karena kasihan kepada Amr bin Yasir karena pakai minyak za'farun. Karena kasihan kepada Abi Malik karena tidak ikut perang Tabuk. Ya, nah demikian ya. Jadi para jamaah rahmati Allah, para ulama telah menjelaskan kepada kita bagaimana kaidah-kaidah tersebut. Insyaallah kita akan lanjutkan setelah adzan ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wala quwata illa billah. Selanjutnya kata beliau ya, wa in nadarna ilaihim bi aini syar'i fa innana yajibu an nunabidahu bil hujjah hatta ya'udu ila siratil mustaqim. Jika kita melihat mereka orang yang hulu dengan kacamata syariat, maka wajib bagi kita untuk apa? Nunabid di sini yaitu nulqiyah, untuk menyampaikan pada mereka hujjah, menegakkan hujjah pada mereka bahwa itu salah, sampai mereka mau kembali kepada jalan yang lurus. Nah, jadi di sini ya, di sini ada dua, ainul qadar, ainus syar'i. Jadi melihat orang salah itu dengan dua kacamata. Ya, ini sebenarnya perkataan Ibnu Taimiyah ini, beliau nukil di sini. Ya, ainul qadar dan ainus syar'i. Ainul qadar adalah kita kasihan melihat orang berbuat salah, kita doakan semoga kembali ke jalan Allah Ta'ala. Tapi ainus syara harus kita jelaskan kesalahan itu. Ya, nah ini. Sehingga tidak semata-mata hanya sekedar menyalahkan. Ya. Tapi di sini dua. Ainul qadar, ainus syara. Ainul qadar kasihan, doakan dia. Ainus syara berikan penjelasan kalau memang kita mampu. Kalau tidak, ya pertama kasihan dan doakan. Umar bin Khattab nangis tuh melihat pendeta-pendeta itu berbuat begitu. Mereka semangat ibadah, akhirnya neraka tempatnya. Kasihan. Nah ini. Nah, sementara kita kan ngeri ya kalau sudah salah sikap ya macam-macam. Ya. Nah, kalau sikap kita dalam rangka supaya orang tidak kena kristenisasi ya boleh-boleh saja. Tapi tetap semua dari sisi itu ada. Ya. Dari semua sisi itu ada. Ya. Baik, kemudian kata beliau, ya, war rasulu asyaddun nas ubudiyatan lillah. Rasul ini adalah orang yang paling besar penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhsyahum lillah, orang yang paling takut. Wa atqahum lillah, orang paling bertakwa. Qoma yusalli hatta tawarramat qadamah. Beliau berdiri dan sholat sampai kaki, kedua kakinya bengkak. Waqila lahu fi dhalik, ketika ditanya perkara itu beliau mengatakan faqala afala akunu abdan syakuro, tidakkah boleh aku menjadi seorang hamba yang bersyukur. Waqad ghufira lahu ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhar, padahal dosanya sudah diampuni yang lalu maupun yang akan datang. Hada tahqiqul ibadati al-azimah, ini merupakan realisasi penghambaan yang sangat agung. Berarti apa? Sampai Nabi beribadah seperti itu padahal beliau orang yang paling takut, menunjukkan bahwa memang beliau adalah hamba Allah Rabbul Alamin. Ya, sehingga jangan diberikan apa? Diberikan sifat-sifat yang bukan sifat hamba, sifat khaliq, sifatnya Allah. Itu tadi hanya Allah mengerti, menyediakan dunia dan isinya, kemudian mengetahui ilmu lauhul mahfud, mengetahui yang gaib, bisa memberikan pertolongan terhadap musibah-musibah yang ada. Itu sifatnya Allah Ta'ala. Ya, Nabi tidak bisa berbuat itu. Aku tidak bisa melakukan itu semua. Ya, itu semua adalah Allah. Ya, qul la amliku li nafsi darran wala naf'an wala dharr. Katakanlah Muhammad, la amliku li nafsi naf'an wala dharr. Aku tidak mampu berbuat apa-apa pada diriku. Ya. Kebaikan maupun keburukan, illa masyaallah, kecuali dengan kehendak Allah. Walau kuntu alamul ghaib, kalau aku mengetahui yang ghaib, lastakthartu minal khair, maka aku akan banyak berbuat kebaikan. Oleh sebab itu beliau juga menyampaikan kepada siapa? Kepada keluarganya, kepada orang Quraisy, ya, dipanggil semua oleh Nabi SAW. Apa kata beliau? Ya, ketika turun, wa andir asyirataka laqrabin. Apa kata beliau? Ya ma'syara Quraisy, ishtaru anfusakum. Ya. Wahai orang Quraisy, beli diri kalian, tukar diri kalian dengan apa? Dengan keridhaan Allah Ta'ala. Kenapa? La umni ankum minallahi syai'a. Aku tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan Allah untuk kalian. Ya bani Abdi Manaf, la umni ankum minallahi syai'a. Wahai bani Abdi Manaf, aku tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa mencukupkan untuk kalian dari Allah Ta'ala. Ya Abbas bin Abdul Muttalib, dipanggil semuanya. La'uni anka minallahi syai'a. Wa ya Sofiyah, ammata Rasulillah, la'uni anki minallahi syai'a. Wa ya Fatimah binta Muhammadin, salini ma syi'ti min mali. La'uni anki minallahi syai'a. Ya. Wahai bin Abdul Manaf, aku tidak bisa ya mencukupi dirimu dari Allah dengan sesuatu. Wahai Abbas bin Abdul Muttalib, aku tidak bisa menolong. Aku juga tidak bisa menolong kau dari Allah. Ya. Wahai Sofia, bibinya Rasulullah, aku tidak bisa menolong dirimu. Wahai Fatimah binti Muhammad, mintalah padaku apa yang kamu mau dari hartaku. Aku tidak bisa menolong padamu. Ya. Oleh karena itu, dalam hadis yang, ini riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain, ya, man bata'a amaluhu lam yusri nasabuhu. Barang siapa amal ibadahnya lambat, maka nasabnya dia tidak akan bisa memberi pertolongan untuk mempercepat dirinya. Nah, ini berarti ya. Ini berarti apa? Nasab dengan kebaikan hubungannya itu di mana letaknya? Kalau sama-sama iman baru bisa. Ya. Seperti dalam surat At-Tur, Allah berfirman, alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai', ya. Surat At-Tur, ya. Ayat yang ke-21 surat 52, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Orang-orang yang beriman dan diikuti ya oleh anak keturunannya dengan keimanan baru kami perjumpakan. Nah, ini ya, dengan iman ya. Maksudnya apa di sini? Ini penting untuk diperhatikan. Tadi Nabi tidak bisa memberikan pertolongan kepada mereka kalau mereka matinya kufur, syirik. Tapi kalau beriman, diikuti oleh keturunan dan keimanan, bisa dipertemukan. Bisa nanti dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir, surah At-Tur ayat berapa tadi? 21, bahwa Allah Ta'ala mempertemukan ya antara ayah dengan anaknya, padahal tidak satu level. Dipertemukan, diperjumpakan. Nah, ini ya. Dan Ibnu Katsir membawa hadis Nabi bersabda, innallaha la yarfa'u ad-darajata li'abdis salih fil jannah yaqulu ya rab anna li hadhihi fayuqal bistifari waladika laka. Allah mengangkat derajat hamba di surga. Hamba itu bertanya, Allah, ini untuk saya dari mana ini? Apa kata Allah Ta'ala? Ini istighfar yang dimintakan anakmu untukmu. Ah, berarti apa? Bisa jadi ayahnya punya kedudukan tinggi di surga, tapi anaknya tidak, tapi iman, sehingga dipertemukan. Atau sebaliknya, anaknya punya kedudukan tinggi, bapaknya tidak, tapi iman, sehingga bisa dipertemukan. Nah, ini para jemaah rahmati Allah. Tapi hadis tadi, aku tidak bisa menolongmu. Nah, untuk siapa? Untuk yang mati tidak beriman, syirik, tidak bisa dapat syafaat Nabi. Ada pun yang lain dapat syafaat. Syafaati li ahli kabair min ummati yaumil qiyamah, syafaatku untuk umatku yang berbuat dosa besar nanti pada kiamat. Nabi bersabda, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Wa ta'ajjala kullu nabiyyin da'watahu wa inni akhbartu da'wati syafa'atan li ummati yaumil qiyamah. Ya. Wa hiya na'ilatun ya insyaallah man mata la yusyriku billahi syai'a. Setiap nabi punya doa yang dikabulkan dan masing-masing nabi sudah menyegerakan doanya di dunia ini. Semua nabi Tapi aku menyimpan doaku sebagai apa? Sebagai syafaat kelak pada kiamat bagi umatku. Ya. Dan wahiyah na'iratu insyaallah man mata la yusyriku billahi syai'a. Maka syafaat itu akan didapatkan oleh siapa saja ya, yang mati tidak syirik, tidak menyekutukan Allah. Maka tadi peringatan Nabi kepada Quraisy, kepada Abdul Manaf, kepada Abbas, kepada Fatimah, kepada Sofia, bibi beliau, ini peringatan dari apa? Dari kesyirikan para jemaah. Dan ingat, kita belajar ini dalam rangka pertama meningkatkan tauhid seperti tadi, khosyah, karena khosyah itu rasa takut yang dibangun di atas ilmu. Beda dengan khauf. Ilmu apa? Ilmu bahwa yang ditakut itu kita tahu betul kekuatannya. Nah, dengan kita mempelajari ayat demi ayat bertambah pengetahuan kita tentang kekuatan, kekuasaan, ya, kejayaan Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan Allah bertambah di situ, ya. Adalah maka itu. Dan kemudian juga dalam rangka takut pada syirik, ya. Kalau Nabi Ibrahim saja takut pada syirik dengan doanya apa? Wajadubni wa bani ya'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anakku dari nyembah patung, apalagi kita, ya. Kemudian selanjutnya para jemaah, saya tambahkan satu paragraf, ya. Amar risalah, adapun risalah, fahuwa rasulun arsalahullah azza wa jal bi'a'dami syari'atin ila jami'il khalqi. Adapun risalah, yaitu Nabi mengatakan wa anna Muhammadan abduhu umudiyah wa rasuluhu risalah. Risalah ini adalah beliau adalah rasul yang diutus oleh Allah azza wa jalla dengan membawa syariat yang agung kepada semua makhluk. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Coba antum perhatikan ayat itu dengan ayat yang lainnya, ya. Sehingga nanti kita bisa melihat bagaimana seharusnya memahaminya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, surat Al-Anbiya 107, ya. Al-Anbiya 107 dengan ayat wa ma arsalnaka illa basyiraw wa nadhira, ya. Illa kafatan linnas basyiraw wa nadhira. Surat 34 ayat 28. Al-Anbiya ayat berapa tadi? 107. Dan surat Saba, surat Saba ayat 28. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiraw wa nadhira walakin aktsarun nasi la ya'lamun, ya. Jadi Rasul Anbiya 107 mengatakan Allah berfirman, aku tidak utus engkau kecuali sebagai rahmat. Ayat dijelaskan oleh ayat lain. Ketika orang memahami ayat ini sebagai rahmat, kamu jangan kenceng-kenceng, jangan keras-keras. Dalam pengertian apa? Jangan bicara syirik, karena itu akan menyinggung perasaan umat. Jangan bicara bid'ah, karena bisa menimbulkan perpecahan. Karena agama itu rahmat. Nah, rahmatan lil alamin. Nanti diangkat-angkat, rahmatan lil alamin. Coba lihat ayat Saba, surat Saba ayat berapa? 28. Kami tidak mengutus engkau kecuali untuk kafatan linnas, untuk semua makhluk, untuk semua manusia. Orang Arab, orang Ajam, orang semuanya. Ya. Apa fungsinya? Tugasnya basyira wa nadhira. Basyira sebagai pemberi kabar gembira, wa nadhira memberikan peringatan. Jadi rahmat itu tidak hanya yang enak-enak. Paham ya? Bukan yang kabar gembira saja. Rahmat termasuk yang peringatan. Kamu jangan melakukan kesyirikan. Kamu jangan berbuat bid'ah. Kamu jangan berbuat maksiat. Ini syirik. Jago ini bukan kearifan lokal. Ini syirik. Betul ini adat. Tapi adat ini tidak sesuai dengan syariat. Adat yang boleh kalau sesuai dengan syariat. Makanya sering saya berikan contoh ekstrim. Pakai belangkon boleh atau tidak? Boleh kalau mau, silakan. Pakai kemben. Nah ini. Sama-sama adat bukan? Ada. Al-adatu muhakkamah. adat hukum malam tu khalif asyara' selama tidak bertentangan dengan syariat. Untuk belangkon basiron, kabar gembira, boleh silakan. Untuk temben nadiron, jangan. Nah ini ya baru itu namanya rahmat, rahmatan lil alamin. Paham ikhwan ya? Nah, lihat surat Al-Anbiya ayat 107, surat Saba ayat 28. Surat Al-Anbiya 107 Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi semua alam. Kalau rahmat, maka jangan sampai menyalahkan orang yang berbuat syirik. Nah, ini salah. Kalau membiarkan orang berbuat syirik, berarti bukan rahmat. Bukan rahmat. Terjemah. Kenapa? Yang namanya rahmat itu bukan yang ngasih tahu yang enak-enak saja. Yang namanya rahmat juga ngasih tahu yang tidak enak. Yang enak namanya kabar gembira, basyiron. Nah, dalam surat apa? Saba 28. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nadhira. Tidak kami utus untuk Muhammad kecuali untuk semua manusia sebagai apa? Rahmat. Bentuk rahmatnya basyira wa nadhira. Apa basyira? Memberi kabar gembira. Apa nadhira? Memberikan peringatan. Tapi sayang, apa terakhirnya? Walakinna aktsarun nasi layak lamun, tapi banyak manusia yang tidak tahu. Ya, taunya rahmat itu yang enak-enak. Jangan bicara syirik. Itu kearifan lokal, gak boleh diganggu gugat. Karena itu bisa mendatangkan devisa alias dolar. Nah ini kasihan orang Islam hanya ditukar dengan duit. Akidahnya harus dikorbankan para jemaah. Akidahnya harus dikorbankan hanya untuk dolar yang belum jelas. Akidah harus tukar. Nah ini, maka kita memberikan nadhiro, ya, peringatan. Sebagai apa? Sebagai nabi Rasul. Maka Rasulullah faballaghaha ghayatal balagh ma annahu udhiya wa qutil. Beliau menyampaikan dengan sebenar-benarnya meskipun beliau disakiti, beliau diperangi, beliau dibenci dan macam-macam. Hatta innahum ja'u bisalal jazuri wa huwa sajidun indal Ka'bah wa wada'ahu ala dhahri, sampai mereka datang bawa jeruan hewan diletakkan ketika sujud, diletakkan di atas punggungnya ketika beliau sujud di Ka'bah. Kenapa? Karena dakwah rahmatan lil alamin berupa basyiron wa nadhira. Karena berikan peringatan, bukan rahmatan lil alamin kemudian mesem-mesem saja kepada kekufuran dan kesyirikan. Membiarkan kesyirikan, membiarkan perbuatan bid'ah yang tidak ada contoh dari Nabi, membiarkan perbuatan maksiat, kasih peringatan, ini gak boleh, ini bahaya, ini diancam oleh neraka oleh Allah Ta'ala, ini Quran. Kalau Anda seorang Muslim, kalau bukan orang Islam ya urusan. Ya, bahkan dakwah ini bukan hanya untuk orang Islam, apa? Untuk semua manusia. Ka'afatan linnas, rahmatan lil alamin. Nah ini para jemaah, artinya apa? Peringatan-peringatan dari kesyirikan. Karena sumber keburukan 3, sumber kebaikan 3. Apa sumber kebaikan? Tauhid, sunnah, ketaatan. Keburukan sebaliknya, syirik, bid'ah dan maksiat. Nah, ini. Baiklah, sampai di sini. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Karena memang dakwah sunnah gak lepas dari 6, ya. Pertama dakwah tauhid, kedua dakwah sunnah sebagai perwujudan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang ketiga adalah mengikuti pemahaman salafus saleh. Yang keempat adalah apa? Meraih kemuliaan dengan ilmu. Yang kelima apa? Memberikan bantahan kepada orang yang menyimpang, karena itu termasuk amar ma'ruf nahi munkar dan itu rahmat karena basyiran wa nadhira. Yang keenam apa? Taswih tarbiyah yang benar. Ayo lanjutkan. Yang salah, nah, jelaskan mana salahnya. Jelaskan secara ilmiah. Ya. Jelas secara ilmiah, bukan emosi. Dengan pandangan dua tadi, apa? Ainul Qadar dan Ainush Syar'i. Ainul Qadar, kasihan. Umar melihat pendeta itu, beliau kasihan, menangis. Ingat firman Allah, mereka sangat beribadah besar, tapi masuk neraka. Tapi Ainush Syar'i dijelaskan, ini salah. ini begini, ini begini. Nah, penjelasan itu tentu tergantung suasana ya dan kondisi maslahat dan mafsadah. Allahu a'lam bissawab. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kalau memang ada pertanyaan silahkan. Kalau tidak ya kita tutup ya untuk sholat isya. Ada pertanyaan? Ya. Kenapa? Jam. Iya. Satu aja ya. Para jemaah, kalau ada yang mau jawab pertanyaan silakan. Ini hadiahnya. Siapa yang mau jawab pertanyaan? Angkat tangan. Silakan. Nanti berjawabnya nanti mudah. Kalau mau angkat tangan dulu. Baik, ini ada hadiah 3, cuma saya minta satu saja karena waktunya ya. Pertanyaannya adalah ya. Nabi sebagai rasul, sebagai hamba dan rasul kata beliau, wa anna Muhammadan abduhu wa rasul, sebagai hamba dan rasul. Sekarang kalau sebagai hamba jangan diberikan kepadanya hak-hak ketuhanan. Kalau sebagai rasul apa saja sikap kita ya kepada beliau yang menjadi hak beliau, sebutkan kurang lebih ada 4. Siapa menyebutkan? Iya, silakan. Satu. Yang kedua, menjauhi apa-apa yang dilarang Rasul. Iya. Yang ketiga, terimanya sesuai dengan apa yang dicontohkan. Iya, mensyariatkan terus. Yang keempat, mengimani kalau dimohon dan Rasul. Iya. Ya. Pertama, at-tasdik fi ma akhbar, membenarkan semua berita termasuk mengakui sebagai nabi dan rasul. Yang kedua apa? At-ta'ah fi ma amar, mentaati semua perintah. Yang ketiga, wajatinabu ma naha anhu wa zajar, meninggalkan semua yang dilarang. Yang keempat, alla ya'budallah illa bima syara'a, yaitu tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan yang disyariatkannya. Masya Allah, masih ingat ya. Tafadhol. Itu prinsip-prinsip seperti itu harus kita ingat, kita camkan benar-benar, kan itu ya manhaj dalam kita memahami agama ini dengan benar sehingga tidak sampai terjatuh kepada kekeliruan. Ya, dijabarkan 4 itu bisa satu kali pertemuan tidak cukup. Ya, baiklah, barangkali sampai di sini karena waktu sudah agak malam, agak larut. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.